Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Fadhal. Alhamdulillahi wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Syaikhul Islam Muhammad Ibnu Abdul Wahhab rahimahullahu taala fi risalatihi ila ahli al-Qasim lamma sa'aluhu an aqidatihi anni a'taqidu ma taqadathu al-firqatun najiyah ahlus sunnati wal jamaah minal imani billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut wal imani bil qadari khairihi wa syarrihi. Barakallahu fikum. يقول الشيخ حفظه الله تعالى هذه أصول الإيمان وركانه يؤمن بها الشيخ وهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره كما في حديث جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم بحضرة أصحابه فقال أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال العلماء هذه أركان الإيمان. Ini yang diyakini oleh Syekh rahimahullah ta'ala. Beliau meyakini seperti yang telah diyakini oleh ahlu sunnati wal jamaah, al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansurah. Iman kepada Allah Azza wa Jalla, malaikat-malaikatnya, kutub-kutubnya, para rasul, wal-ba'ath ba'dal maut, beriman kepada hari hidup setelah mati, serta iman dengan takdir yang baik maupun yang buruk. Beliau menjelaskan di sini, ini merupakan usulul iman sekaligus rukun-rukun iman yang enam, di mana beliau Syekh meyakininya, membangun i'tiqadnya dengan keimanan tersebut. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Jibril di saat beliau bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihadiri oleh para sahabatnya. Di situ malaikat Jibril bertanya tentang keimanan. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang hakikat keimanan yang sesungguhnya. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis di atas merupakan rukun-rukun iman. Hadis muttafaqun alaih. Min hadithi Abi Hurairah, dan juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari hadis Umar bin Khattab, dikenal dengan hadis Jibril. Qala rahimahullah, qala hafizahullah ta'ala, wal imanu lahu arkan walahu syu'ab, arkanuhu sittah, wa syu'abuhu biltun wa sab'un, au biltun wa situna syu'batan, fa'adaluha qawlu la ilaha illallah, wa adnaha imatakul adha anit tariq. Akhrajahu Muslimun fi sahihihi min hadithi Abi Hurairah. Kemudian iman itu memiliki rukun-rukun, demikian juga memiliki cabang-cabang. Rukunnya ada enam yang disebutkan dalam hadis Jibril di atas, kemudian cabangnya sekitar 70-an atau 60-an cabang. Jadi bid'un itu dari 3 sampai 9. Berarti 73 sampai 79 atau 63 sampai 69-an cabang. Yang paling utama dan yang paling tinggi adalah kalimat tauhid, Kemudian yang paling bawahnya, yang paling ringannya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Fal iman lahu syu'abun katsirah. Iman tentunya memiliki cabang-cabang yang sangat banyak. Wa amarkanuhu ay jawanibuhu allati yaqumu 'alayha fa hiya sittatu arkan. Adapun rukun-rukunnya sebagai penyangga yang akan menjadi tiangnya itu ada 6. Di mana Islam? Islam masuk dalamnya. Idza ijtama'a tafarraqa. Wa idza tafarraqa ijtama'a. Barakallahu fikum. Kama ta'lamun jami'an walhamdulillahi rabbil alamin. Tentang iman dan Islam. Ar-ruknul awwal al-imanu billah wa huwal asas. Ini merupakan pondasi utama. Dasar utama. Iman kepada Allah jalla fi'ula. Wal imanu billah yashmalu anwa'ut tauhid ats-tsalatsah. Pondasi pertama ini memuat padanya iman terhadap tauhid yang 3. Tauhid ar-rububiyah wa tauhid al-uluhiyah wa tauhid al-asma wa sifat. Masuk juga al-imanu bi wujudillah. Ainahu fis sama. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Al-iman bi wujudillah wa bi rububiyatihi wa bi uluhiyatihi wa bi asma'ihi wa sifatih. Ar-ruknu atsani al-imanu bil malaikah. Rukun kedua, iman kepada malaikat. Annahum ibadun min ibadillahi ta'ala la yasbiqunahu bil qaul wa hum bi amrihi ya'tamirun. Mereka itu adalah hamba dari hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang tidak lancang di dalam berucap, dan mereka segera menjalankan apa yang diperintahkan kepada mereka. Khalaqahumullahu min nur. Allah Azza wa Jalla ciptakan mereka dari nur. Wahum min alimil ghaib. Wahum min alam al ghaib. Alladzina la narahum. Mereka itu termasuk hamba-hamba Allah Azza wa Jalla yang berada di alam ghaib, yang mana kita tidak dapat melihat mereka. Walakin nu'min bihim. Tetapi wajib mengimani keberadaan mereka. Wa qad ja'alahumullahu asnafan. Allah Azza wa Jalla telah menciptakan mereka itu beragam kelompok dan tugasnya masing-masing. Kullu sinfin minal malaikah lahu amalun yaqumu bihi fi hadzal kaun. Masing-masing dari mereka telah mengemban tugas di alam semesta ini. Faminhum al-hafadzah alladzina yahfadzuna a'mal abni adam wa yaktubunaha. Di antara mereka ada yang ditugaskan untuk menjaga amalan Bani Adam kemudian mencatatnya. Wa inna 'alaikum lahafizin. Sungguh di sisi kalian ada yang menjaga, yang mengawasi. Kiraman katibin, yaitu malaikat yang mulia di sisi Allah Azza wa Jalla yang selalu mencatat. Ya'lamun ma taf'alun. Mengetahui apa yang kalian lakukan. Ini pertama. Wa minhum hamalatul arsy. Ada di antara mereka yang memikul arsy. Wa minhum al-muwakkalu bil wahyi wa huwa Jibril alaihissalam. Ada juga yang ditugaskan untuk menurunkan wahyu, yaitu Malaikat Jibril alaihi salatu wassalam. Wa minhum al-muwakkalu bil qatar wa huwa Mikail. Ada juga di antara mereka yang ditugaskan untuk menurunkan al-matar minas sama, yaitu Mikail, afan Mikal. Wa minhum al-muwakkalu bil maut wa huwa malakul maut wa ma'ahu malaikatul maut. Ada juga yang ditugaskan untuk mencabut nyawa, yaitu malakul maut. Wa minhum asnafun la ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Selain mereka masih banyak yang ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla, yang jumlah secara pasti tidaklah dapat mengetahuinya kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu. Junudullah Azza wa Jalla kathiratun. Tidak ada yang dapat mengetahui tentara junud rabbika, Rabbmu, secara pasti jumlah mereka secara detail dan rinci kecuali Dia Allah Azza wa Jalla. Qala hafizahullah ta'ala ar-ruknu salis al-imanu bil kutub allati anzalaha Allah 'ala ar-rusul. Iman kepada al-kutub yang telah Allah Azza wa Jalla turunkan kepada mereka para rasul. Fallahu jalla wa 'ala arsala ar-rusula wa anzala al-kutuba min indihi subhanahu. Rabbuna jalla fi'ula mengutus para rasul kemudian menurunkan Alkitab di sisinya subhanahu wa ta'ala. Biwahyihi wa syara'ihi wa amrihi wa nahi. Dengan wahyunya, syariat, perintah dan larangannya. Minhat Taurah wa minhal Injil wa minhat Zabur wa minhal Quran. Kutub tersebut di antaranya Taurat, Injil, Zabur dan Al-Quran. Wa minha kutubun lam yadhkurhallahu lana. Juga di sana masih terdapat kutub yang tidak Allah Azza wa Jalla sebutkan kepada kita. Walakinnana nu'minu biha jumlatan. Tetapi wajib bagi kita untuk mengimani secara global, secara umum. Wa nu'min bima dzakarahu Allahu bismihi mufassala. Juga wajib untuk beriman kepada kutub-kutub tersebut yang telah Allah Azza wa Jalla sebutkan secara rinci. Barakallahu fikum. Taurat, Injil, Zabur, Suhuf Ibrahim wa Musa, Al-Qur'an mufassalan. Wa akhiruha wa a'zamuha, sebagai penutup dan yang paling agungnya menghapus kutub-kutub sebelumnya, Al-Qur'anul Azim. Alladzi a'jaza tsaqalain al-jin wal ins 'ala an ya'tu bi suratin wahidah min mithlihi. Sebagai penutup adalah Al-Qur'anul Azim, di mana al-jin wal ins tidak mampu untuk mendatangkan satu surat yang serupa dengannya. Bangkit manusia di alam semesta ini yang pernah menginjakkan kakinya di atas bumi, di mana bumi tersebut merasa tidak enak dengan keberadaan mereka-mereka itu, Musailamah al-Kadzdzab salah satunya, yang tewas di peristiwa Al-Yamamah pada tahun 11 Hijriah. Ingin menjawab tantangan Allah Azza wa Jalla, dia buatnya sekian ayat, sekian surat yang dibantah oleh mereka sendiri, dijadikan bahan tertawaan oleh mereka. Al-fil, kata dia, wa ma adraka mal fil lahu zallumun tawil inna dzalika min khalqi rabbinal jalil. Dalam lafaz yang lain dia menyatakan al fil wa ma adraka mal fil lahu dzanabun wabil wa khurtumun tawil. Ini dia barakallahu fikum. Justru disanggah oleh mereka dan dibantah oleh mereka sendiri dan ditertawakan oleh mereka. Nah, Al-Qur'anul Azim barakallahu fikum sebagai penutup kutub di mana al-jin wal ins tidak mampu untuk mendatangkan satu surat, jangankan surat, ayat ya. Ayat ya. Itu tidak mampu untuk mereka lakukan. Nah. Qala hafizahullahu taala ar-ruknur rabi al-imanu birrusul. Iman kepada ar-rusul. Alladzina arsalahumullahu bisyara'ihi wa dinihi li hidayati khalqih. Di mana mereka itu Allah Subhanahu utus ke muka bumi ini dengan membawa syariat dan agamanya. Apa fungsinya? Untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Arsalar rusul liyubayyin linnas ma yadurruhum wa ma yanfa'uhum. Allah Azza wa Jalla utus mereka untuk memberikan pencerahan ke tengah-tengah masyarakat dari hal-hal yang membahayakan mereka dan yang memberikan manfaat untuk mereka fi dunia wal akhirah. Wa yubayyin lahum dinahum, juga menjelaskan kepada mereka hakikat agama yang benar. Allahu jalla wa ala aqamal hujjata bihim rusulan mubasyirin wa munzirin li'alla yakuna linnasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul. Sekaligus keberadaan mereka itu sebagai hujjah agar tidak lagi mereka manusia masyarakat beralasan, berargumentasi di hadapan Allah Azza wa Jalla setelah diturunkan kepada mereka dan diutus ke tengah-tengah mereka. Rusulan, utusan-utusan tersebut mubasyirin kepada mereka-mereka yang beriman kepadanya. Wa munzirin kepada yang menentang. Ini mereka memberikan kabar gembira bagi yang beriman, peringatan bagi yang menentang. Li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'da ar-rusul, supaya manusia nanti tidak lagi berargumentasi, beralasan di hari kiamat bahwa kami belum pernah diutus ke tengah-tengah kami seorang rasul. Dan mereka-mereka ini akan didustakan nanti oleh Allah, oleh mereka annas di hari kiamat. Sebagaimana dalam banyak ayatnya Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita. Qala amma adaduhum fala ya'lamuhum illallah. Adapun jumlah mereka secara pasti tidak dapat mengetahui kecuali Allah Azza wa Jalla. Wa hum katsirun. Mereka sangat banyak. Wa minhum, di antara mereka man samallahu lana fi qoulihi ta'ala. Ada di antara mereka yang Allah Azza wa Jalla sebutkan namanya kepada kita. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla. Nah. Ayat panjang, Mas. Coba dibaca. Wa tilka hujjatuna atainaha Ibrahim ala qaumih narfa'u darajatin man nasya' inna rabbaka hakimun alim. Wa wahabna lahu Ishaqa wa Ya'quba kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qablu wa min dhurriyyatihi Dawud wa Sulaimana wa Ayyub wa Yusuf wa Musa wa Harun wa kadzalika najzil muhsinin wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin wa Ismail wal yasa' wa Yunus wa Luta wa kullam faddalna 'alal alamin. Demikianlah argumentasi kami, kata Allah Azza wa Jalla, yang kami berikan kepada Nabi Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami meninggikan derajat hamba-hamba Allah Azza wa Jalla bagi Allah, jika Allah Azza wa Jalla menghendakinya. Sesungguhnya Rabbmu Maha Hakim, Maha Alim. Kemudian Allah Azza wa Jalla mengkhabarkan kepada kita bahwa kami memberikan anugerah kepada beliau Ishaq, Yaqub, kullan hadaina wa Nuhan hadaina min qabl Nuh min zurriyatihi, kemudian anak keturunannya Daud, Sulaiman, Ayyub, Yusuf, wa Musa, wa Harun, Zakaria, wa Yahya, wa Isa, wa Ilyas, Ismail, Ilyasa, wa Yunus, wa Luta. Fahaula sammahumullahu azza wa jal. Kata beliau, mereka Allah azza wa jalla sebutkan kepada kita. Fanu'min bihim bi'ayanihim, sehingga wajib bagi kita untuk mengimaninya secara rinci. Seperti yang Allah azza wa jalla sebutkan, wa man lam yusammihillahu nu'min bihi jumlatan. Sementara yang tidak Allah azza wa jalla sebut, maka wajib bagi kita untuk mengimaninya secara jumlah menyeluruh. Qala Allahu jalla wa ala, wa laqad arsalna rusulan min qablik minhum man qasasna alaik wa minhum man lam naqsus alaik. Sungguh telah kami utus sekian utusan-utusan sebelummu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang kami ceritakan kisah-kisah itu, dan di antara mereka ada yang belum kami ceritakan, menunjukkan betapa banyaknya jumlah. Fanu'minu bihim jami'an, wajib ya, bagi kita untuk mengimani mereka seluruhnya. Man samallahu wa man lam yusammi minhum, baik yang Allah azza wa jalla sebut atau yang tidak. Faman kafara bi nabiyyin wahid kafara bil jami'. Siapapun yang mengingkari satu nabi, dia ingkari, maka dia telah mengingkari seluruhnya. Fala budda minal imani bihim jami'an, maka wajib mengimani mereka secara totalitas. Innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi, orang-orang yang mengingkari Allah dan Rasulnya, wa yuriduna ayyu farriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka menghendaki perpecahan, perselisihan, perbedaan antara Allah dengan Rasulnya. Wa yaqulun, juga mereka menegaskan, nu'minu bi ba'dhin wa nakfuru bi ba'd, kami akan beriman sebagiannya dan sisanya kami kufuri. Wa yuridun ayyattakhidhu baina dzalika sabila, dan mereka menghendaki agar jalan tersebut adalah jalan yang mereka tempuh. Ulaika humul kafiruna haqqo, kata Allah azza wa jalla, mereka lah orang-orang kafir yang sesungguhnya, yang sebenarnya. Allahu jalla wa ala qala lana qulu amanna billah, Allah jalla wa ala memerintahkan kepada kita agar mengatakan kami beriman, masuk Islam padanya. Perintah untuk berislam tentunya. Amanna billah wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat. Al-asbat anak cucu mereka. Wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim. Ini perintah dari Allah azza wa jalla agar kita mengimani mereka. Yang kedua, larangan dari Allah jalla wa ala. Apa larangannya? La nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahum muslimun. Jangan sampai mengendaki iftiraq, memisah memilih beriman kepada sebagian mereka, kemudian yang lain sebagainya tidak. Nufarrik baina hadin minhum. Ini larangan dari Allah Jalla fi'ulah. Wa nahnu lahu muslimun. Khawati fi din, ahibati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Qala hafizallah, ar-ruknu al-khamis, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari akhir. Wa huwal ba'thu ba'dal maut, yaitu iman kepada hari kebangkitan setelah mati. Li'anna dunya dar amal, dunia ini merupakan dar amal. Wal akhirah dar jaza, ya, sementara akhirat merupakan dar jaza. Wa dunya mazra'atun lil akhirah, dunia merupakan ladang untuk akhirat. Dunia tempatnya untuk bercocok tanam, daru amal, bercocok tanam. Wal akhirah daru jaza, tempatnya untuk panen dari hasil yang kita tanam di dunia. Fahiya daru amal wa laysa fiha jaza, ini dunia waktunya untuk memperbanyak tanaman, tidak ada jaza. Wal akhirat daru jaza wa laysa fi amal, sementara nanti di akhirat ya, harinya panen dari hasil yang telah kita tanam di dunia. La budda minal imani bil yaumil akhir, wajib mengimani adanya hari setelah mati, hari kebangkitan. Man lam yu'min bil yaumil akhir fahuwa kafir, yang tidak mengimaninya berarti dia kafir. Qala ta'ala, zaman alladziina kafaru an la yub'atsu, orang-orang kafir yakin tidak akan dibangkitkan mereka setelah mati. Qul bala wa rabbi la tub'atsun tsumma la tunabba'un bima 'amiltum, katakanlah wahai ar-rasul kepada mereka, ya, pasti, ya, wa rabbi, demi Rabbku. Nah, mereka akan dibangkitkan setelah mati, akan dihidupkan kembali setelah mati. Tsumma la tunabba'un bima 'amiltum, setelah itu mereka akan diberitakan, disampaikan kepada mereka, ini loh amalan Anda, ini yang telah Anda lakukan. Ayyuhal insan ta'ishu fi hadhi dunya wa ta'kulu wa tashrab wa takfuru wa tafsuk ka'annahu laysa amamak ba'thun wa hisabun wa jaza', wahai segenap manusia, apakah pantas hidup di dunia hanya sekedar makan dan minum saja, kemudian kufur, berbuat fusuq, seolah-olah tidak ada hari yang akan terjadi di hadapanmu, tidak ada hari kebangkitan, hisab dan balasan. Fallahu jalla wa ala ja'ala al-akhirata lil jazaa, rabbuna jalla fi'ula menciptakan hari akhirat, di mana kita setelah mati hidup kembali, itu untuk jaza. Masing-masing dari kita benar-benar akan mendapatkan apa yang telah kita tanam di dunia ini. Karenanya kuburan dikatakan ziarah, hatta zurtum al maqabir, hatta zurtumul maqabir. Yang namanya ziarah itu sebentar, tidak lama-lama. Setelah itu kita mengikuti panggilan yang memanggil nanti setelah mati. Wa hadza adlun minhu subhanahu, ini merupakan bentuk keadilan darinya. annahu la yudayyi amal al-amilin, sama sekali ia tidak akan menyia-nyiakan hasil karya mereka di dunia ini. Yujazi kullan bi'amalihi. Afahasibtum annama khalaqnakum abasa wa annakum ilayna la turja'un. Masing-masing dari kita akan mendapatkan balasan dari hasil yang telah kita tanam di dunia ini. Apakah kalian menyangka bahwa kalian diciptakan dalam keadaan sia-sia? Wa annakum ilayna la turja'un. Kemudian kalian tidak dikembalikan kepada kami. Laulam yakun hunaka ba'sun lasara al-khal abadan. Andaikan benar dugaan mereka bahwa tidak ada hidup setelah mati, pastilah ciptaannya itu sia-sia. Ya buat apa kita beramal? Apa manfaatnya kita sholat kalau kehidupan itu berakhir dengan kematian? Ya. Barakallahu fikum. Tentu lebih memilih makan minum saja. Fa wallahu subhanahu munazzahun anil abas. Sementara Allah SWT jauh maha suci dari menciptakan ciptaan yang sia-sia, tidak ada arti dan makna, tidak ada maksud dan tujuan hikmah padanya. Ini munazzahun, suci. Ahibati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ar-ruknu as-sadis al-imanu bil qadar. Iman kepada takdir. Ringan di bibir namun teramat syadid, asyaddu fil amal. Wal qadar huwa sirrullah jalla wa ala. Qadar, takdir, merupakan rahasia Allah SWT. Wal qadar huwa ma qadarahu Allah mimma kan wa ma yakun ila an taquma as-saah. Takdir segala sesuatunya, baik yang telah terjadi atau yang akan terjadi sampai ditegakkannya sah. Jaral qalam bil maqadir wa kutib fil lawhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah fala yaqau syai'un illa bi qadar inna kulla syai'in khalaqnahu bi qadar. Pena pun berjalan, kemudian diaplikasikan di lauh al-mahfud sampai hari kiamat, sehingga kejadian di alam semesta ini tidak lepas dari ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Sesungguhnya kata Allah Azza wa Jalla, kami menciptakan segala sesuatunya itu dengan ukuran, dengan takdir, dengan ketentuan, dengan batasan. Fal umur laisat abazan wa unfan. Ya. Segala sesuatu yang terjadi itu tidak berarti sia-sia dan unuf. Bal hiya muqaddarah min qabl. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitab min qabli an nabraha. Tidak ada yang terjadi, musibah apapun yang ada di alam semesta ini dan juga hal-hal yang menimpa kita, melainkan semuanya telah terjadi di kitab, tertulis, termaktub di kitab sebelum Allah Azza wa Jalla menciptakannya. Qauluhu kitab huwal lauh al-mahfud. Ya. Segala sesuatunya telah termaktub di lauh al-mahfud. Wa qauluhu qabli an nabraha yakni nakhluqaha wa nujidaha. Kata Allah Azza wa Jalla, sebelum nabraha, artinya sebelum kami menciptakan dan mengadakannya. Qala hafizahullah ta'ala wal imanu bil qadar ala arba'i maratib. Kemudian iman terhadap takdir memiliki 4 tingkatan. Al-martabatul ula al-imanu bi ilmillahi jalla wa ala al-azali al-abadi al-muhit bi kulli syai. Iman dengan ilmu Allah Azza wa Jalla al-azali al-abadi yang sifatnya luas meliputi segala sesuatu. Aina taqid anna Allah alima kulla syai'in. Alima makan wa mayakun. Maksudnya wajib bagi kita untuk meyakini bahwa Allah Azza wa Jalla mengetahui segala sesuatunya, mengetahui segala hal yang telah terjadi atau yang belum terjadi. Al-martabatu tsaniyah al-imanu bi anna Allah kataba fil lawhil mahfuz ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tingkatan yang kedua adalah al-kitabah. Al-kitabah di mana Allah Azza wa Jalla telah mencatatnya di lauh al-mahfud. Segala hal yang terjadi sampai ditegakkannya hari kiamat. Ini tingkatan yang kedua, al-kitabah. Al-martabatu tsalitsatu martabatul masyiati wal iradah. Tingkatan ketiga yang menyempurnakan iman terhadap takdir adalah al-masyi'ah wal-iradah. Allah Azza wa Jalla telah mengendaki dan menginginkan untuk terjadi. Masya Allahukan segala apa-apa yang Allah Azza wa Jalla kehendaki meskipun kita tidak ingin pasti terjadi. Wa ma lam yasha' lam yakun, dan apa yang Allah Azza wa Jalla tidak kehendaki tidak akan mungkin terjadi meskipun kita menginginkan agar terjadi. Al-martabatu rabi'ah martabatu khalqil asya' fi awqatiha al-muqaddirah laha. Tingkatan yang keempat adalah al-khalqu wal-ijad. Allah Azza wa Jalla menciptakannya dan mewujudkannya pada waktu-waktunya tertentu yang telah diukur, yang telah ditentukan. Kullu syai'in fi waqtihi, kullu syai'in fi hainihi allati qadarahu Allah Jalla wa'ala. Jika telah tiba waktunya terjadi. La budda minal imani bi hadhil maratibil arba, martabatil ilmi, martabatil kitabah, martabatil masyiah, martabatil khalqi wal ijad. Hadha huwal imanu bil qada'i wal qadar. Wajib bagi kita untuk mengimani empat tingkatan di atas. Pertama al-ilm, kedua al-kitabah, ketiga al-masyiah wal-iradah, kemudian yang keempat al-khalq wal-ijad. Contoh peristiwa Uhud. Sebelum terjadi ghazwatu Uhud, Allah Azza wa Jalla telah mengetahuinya. Pertama. Kedua, ghazwatu Uhud telah Allah Azza wa Jalla catat fil lauhil mahfud. Ketiga, Allah Azza wa Jalla kehendaki. Kemudian yang keempat, Allah Azza wa Jalla ciptakan, wujudkan, terjadi ghazwatu al-Uhud. Kiaskan dengan perkara-perkara yang lain. Barakallahu fikum. Kata beliau, hadza huwal imanu bil qada'i wal qadar. Inilah hakikat daripada keimanan dengan ketentuan dan takdir Allah Azza wa Jalla. Tersesat dalam masalah ini al-qadariyah dan juga al-jabriyah. Untuk uraiannya telah kita lewati dalam kitab sebelumnya Madarijus Salikin Baina Manazil Iyyaka Na'bud wa Iyyaka Nasta'in, di mana di situ surat Al-Fatihah membantah dan meluruskan mereka faham sesat al-qadariyah yang mengingkari takdir dan juga al-jabriyah. Wabillahi taufik wal hidayah. Ini yang dapat kita baca pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan barokahnya kepada kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.